serahkan jiwaku. Selama beta menyintakan, selama ku berbakti, janji tulus hati. Menepati janjimu dengan janjimu yang dulu ku simpan dalam kalbu. Oh wajah yang di ruang mataku berseri-seri menambah kalbu sebagai idaman hatiku. Kini aku menanti rasa hati merintih merindu. Air mata berlinang mengenang nasib. Ingatlah, engkau terpisah dariku. Cinta suci tak berarti sungguh. Hancurlah sanubariku. Oh nasibku, menjadilah malang sungguh. Ku menyinta tak berarti aduh, karena cintamu yang palsu.